Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita melanjutkan penjelasan tentang syarah dari zikir-zikir yang kita baca di pagi hari atau di sore hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah zikir asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna, kami di waktu pagi. Kalau sore, amsayna, kami di waktu sore. Ala fitratil islam, berada di atas fitrah islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan berada di atas kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan berada di atas ajarannya nabi kami Nabi Ibrahim hanifa, yang condong terhadap tauhid dan jauh dari syirik. Muslima, dalam keadaan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir ini merupakan zikir yang agung. Kalau kita melihat dari makna-makna zikir ini, sangatlah agung tentunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya terdapat tajdidul iman, yaitu memperbaharui keimanan, mengingatkan kembali tentang kalimatul ikhlas, yang insya Allah nanti akan kita jelaskan apa itu kalimah al-ikhlas. Kemudian fitratul islam, kemudian ta'kidul iltizam bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penegasan tetapnya seseorang berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ajarannya ini adalah ajaran tauhid dan jauh dari kesyirikan, baik itu syirik kecil ataupun syirik akbar. Maka kalimat-kalimat ini atau zikir-zikir ini merupakan kalimat yang terkandung di dalamnya keimanan dan tauhid dan kejujuran iman dan keikhlasan, dan terdapat di dalamnya ketundukan dan berserah diri untuk mengikuti Islam atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat asbahna ala fitratil Islam, yaitu mannallahu alaina bil isbah wa nahnu ala fitratil Islam mutamassikina biha mahafidhina alaiha ghayra mughayyirina. Yaitu di waktu pagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kami, dan kami berada di atas Islam dan berpegang teguh di atas fitrah Islam, bahkan menjaganya dan tidak merubahnya. Ini yang tentunya ucapan ini perlu konsekuensi, bukan hanya sekadar di lisan. Apa yang dimaksud fitrah Islam? Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha. Fa aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama hanifa dalam keadaan hanif, yaitu bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Fitrat Allah, yang merupakan fitrah Allah, yang fitrah yang Allah tetapkan. Allati fataran nasa alaiha, yang Allah tetapkan manusia berada di atasnya. Maksudnya manusia ini fitrahnya adalah berada di atas tauhid, berada di atas agama yang tauhid, atau berada di atas agama yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu adalah fitratul Islam. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan atau setiap bayi yang dilahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah, bersih, yakni di atas tauhid. Di atas tauhid. Hanya saja, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Kedua orang tualah yang menjadikan anaknya ini menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pada awalnya dia di atas fitrah. Ketika lahir di atas fitrah, di atas tauhid dan menjauhi syirik. Dan ini adalah fitrah seluruh manusia. Nah, fitratul Islam adalah seperti itu. Seorang berada di dalam Islam, di dalam fitrah Islam adalah seorang berada di atas tauhid dan meninggalkan syirik. Maka ketika bercampur pada seseorang yang dia ini muslim, bercampur padanya kesyirikan, apalagi kesyirikan yang besar atau syirik akbar, seperti berdoa kepada atau meminta kepada mayit, bertawakal kepada mayit, maka dia telah keluar dari fitratul Islam. Maka dia keluar dari fitrahnya Islam. Kemudian wa'ala kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah penegasan. Kalau dalam uslub bahasa Arab disebut taukid, penegasan pada kata yang sebelumnya, yaitu ala fitratil Islam. Apa itu fitratil Islam? Ditegaskan lagi, yaitu dengan ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat ikhlas, yaitu di atas la ilaha illallah, di atas keyakinan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di sana ada sesembahan, tetapi tidak berhak untuk diibadahi, karena semua sembahan tersebut sesembahan yang batil. Walaupun ada sesembahan-sesembahan tersebut, tapi kita katakan bahwasanya sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil dan tidak berhak diibadahi. Itu makna dari la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadikan orang-orang kufar Quraisy berat untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang biasa mereka sembah. Mereka harus meninggalkan sesembahan yang biasa mereka meminta kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya. Ketika ada dakwah la ilaha illallah, konsekuensinya harus dia tinggalkan. Dan ini mereka berat. Mereka tidak mau meninggalkan hal tersebut. Mereka tidak mau meninggalkan jimat. Mereka tidak mau meninggalkan pohon yang mereka sembah. Mereka tidak mau meninggalkan batu yang besar yang dianggap keramat dan seterusnya. Kenapa la ilaha illallah ini disebut kalimatul ikhlas? Karena kalimat la ilaha illallah ini tidak akan menjadi sebab selamatnya seseorang kecuali dibarengi dengan keikhlasan. Sebagaimana disebutkan makna ikhlas itu tasfiyatul a'mal min syawaidil qadar. Ikhlas itu adalah membersihkan amal-amal dari kotoran-kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini adalah kesyirikan. Niatan-niatan bukan selain Allah, tujuan-tujuan bukan selain Allah. Artinya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang itu tidak akan bermanfaat kecuali ikhlas, kecuali bersih dari kesyirikan. Kemudian وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan berada di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wa'ala dini nabiyina Muhammadin berada di atas agama Nabi Muhammad, yaitu Islam. Islam yang apa? Islam yang khusus. Apa ada Islam yang umum? Kita katakan, kenapa tadi disebutkan ada Islam yang khusus? Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang khusus. Islam yang umum adalah setiap ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan Islam juga. Tetapi bagi mereka yang mengikuti nabinya dengan benar, bukan dusta. Berdasarkan ucapan Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri, yaitu berislam li rabbil alamin. Ini ucapan Nabi Ibrahim. Yang tentunya Nabi Ibrahim ini bukan umatnya Nabi. Jelas sekali bukan umat Nabi Muhammad. Bahkan adalah Nabi orang tua atau bapa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wasiat Nabi Ya'qub kepada anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya, janganlah kalian mati kecuali kalian berada di atas atau kecuali kalian menjadi seorang muslim. Dan juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti para anbiya, para nabi-nabi sebelumnya dengan benar, dengan jujur, mereka disebut muslim. Itu adalah Islam secara umum. Tetapi yang dimaksud Islam yang sekarang yang kita maksudkan adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghapus seluruh syariat, ya. Telah menghapus seluruh syariat yang disyariatkan pada agama-agama yang sebelumnya. Inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Apa yang dimaksud di sini? Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala millati abina Ibrahim. Dan berada di atas millah. Millah ini bisa diterjemahkan dengan agama juga. Aturan atau ajaran Nabi kami atau bapa kami yaitu Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini adalah bapa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ismail. Bagaimana keadaan agama bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam? Hanifa muslima. Hanif. Makna hanif sebagaimana dijelaskan tadi, yaitu condong kepada tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Sementara kalimat muslimah adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim diantaranya, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yaitu yang bertauhid dan jauh dari perbuatan syirik. Dan juga di antara milah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, itu ada yang berupa usul, yaitu akidah yang paling pokoknya adalah mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Dan juga ada beberapa furu' dalam permasalahan fikhiyah seperti khitan. Ini merupakan warisan dari millah Nabi Ibrahim. Begitu juga manasik haji, ibadah haji, juga ini merupakan salah satu warisan dari millah Nabi Ibrahim. Kemudian kalimat wa ma kana minal musyrikin ini merupakan taukid atau penegasan kepada kalimat yang sebelumnya, yaitu hanifa muslima, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang bertauhid, meninggalkan kesyirikan, muslima, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk berserah diri kepada Allah mengikuti ajaran tauhid. Kemudian ditegaskan wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Di antara hikmahnya adalah kenapa ditegaskan seperti ini? Hal ini dikarenakan orang-orang kufar Quraisy, mereka mengklaim bahwasanya kegiatan-kegiatan mereka, yaitu ketika zaman dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, mereka mengklaim bahwasanya mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Dan mereka berpaling dari agama Yahudi dan Nasrani. Tetapi pada kenyataannya, pengakuan mereka ini tidak bisa diterima, dikarenakan pada kenyataannya mereka berbuat syirik. Menyembah berhala, patung, menyembah orang-orang saleh, menyembah batu, dan seterusnya perbuatan-perbuatan syirik. Menyerahkan, memberikan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Banyak bentuk-bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah oleh mereka. Yang ini jelas bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim atau ajarannya Nabi Ibrahim. Bahkan dalam perkara-perkara furu' pun, yaitu perkara-perkara fikhiyah, mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tetapi dengan cara yang salah. Banyak cara-cara mereka yang menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi yang paling pokok penyelisihan yang mereka lakukan adalah dalam masalah akidah, yaitu mereka berbuat syirik, sementara Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang bertauhid, dan menjauhi perbuatan syirik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian makna dari zikir asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas ila akhirih. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke syarah dari zikir-zikir yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.